yang berkenaan dengan hak antara dia dengan manusia. Jadi yang dihapus itu adalah kesalahan-kesalahan antara dia dengan Allah. Adapun kesalahannya dengan manusia, terutama hutang piutang, maka itu tidak terhapus. Tidaklah bisa dihapus oleh jihad di jalan Allah atau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 4818. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits an Sa'id bin Abi Sa'idin an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Hadis ini hadis Abu Qatadah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita bahwa Rasulullah sallam pernah tegak atau berdiri di hadapan mereka. Annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Ketika Nabi berdiri menyampaikan khutbah, dan isi khutbahnya di antaranya adalah bahwa berjihad di jalan Allah dan beriman dengan Allah adalah afdalul a'mal, adalah amalan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia, berjihad dan beriman dengan Allah. Inilah penyampaian Nabi ketika itu sebagaimana yang diberitakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an. Faqama rajulun, lalu berdirilah seseorang atau seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayaya. Ya, menurut kamu ketika saya terbunuh di jalan Allah, maka dihapus dari saya kesalahan-kesalahan saya? Dia minta ketegasan lagi setelah mendengar penyampaian Nabi tadi, innal jihada fi sabilillah wal imanu billah tukaffir, ya, tukaffir khataya, annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdal, ya, annal jihad fi sabilillah wal iman bil wal iman billah afdalul a'mal. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Lalu sahabat ini bertanya, menurut kamu ketika saya terbunuh di jalan Allah, lalu dosa-dosa saya dihapus? Ya, ini pertanyaannya. Karena jihad dan beriman dengan Allah adalah amalan yang paling mulia, dia berharap kalau dia sudah melakukan atau sudah berjihad dan dia terbunuh, dia berharap dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah. Ini pertanyaannya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya. Nabi SAW mengatakan kepadanya, iya, in kutilta fi sabilillah, jika kamu terbunuh di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Ini persyaratannya. Ya. Jika kamu berperang di jalan, terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar, wa anta sabirun, ya, muhtasibun ikhlas, ya, mengharapkan pahala dari Allah, muqbilun ghairu mudbir, ya, menghadap dan tidak lari, artinya tidak meninggalkan medan perang tetapi mengejar, ya, syahid, dengan teguh, tegar, kokoh, sabar, ya, berjihad di jalan Allah apapun resikonya, itu yang muqbil ghairu mudbir. Jadi syaratnya yang pertama adalah sabar, ya. Karena memang salah satu dari kesabaran yang dijelaskan oleh Allah seperti dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi, ujung surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini semuanya dalam berjihad, perintah tadi dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Ya. Al-musabara ini kesabaran yang luar biasa, di atas kesabaran biasa. Ya, sabiru. Kuatkan lagi kesabaranmu, warabitu, dan lakukanlah murabatah, yaitu menjaga keamanan kaum muslimin, ya, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dengan menghadapi resikonya, menghadapi segala macam serangan dari musuh. Ini yang murabatah, ya, berjaga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada kaum muslimin. Diperintah oleh Allah untuk sabar, ya. Diperintah oleh Allah untuk sabar. Ini yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu wa anta sabir. Karena untuk berada di medan perang saja, ya, kemudian di hadapan kita musuh, ini butuh kesabaran. Apalagi musuh itu perlengkapan senjata luar biasa, jumlahnya juga lebih banyak. Nah, kesabaran yang dituntut di situ itu tadi, wa anta sabir. Kemudian muhtasib. Ya, jadi tentu antara sabar di medan perang dengan mengharapkan pahala tidak mungkin dipisah. Karena memang kesabaran itu akan timbul disebabkan oleh harapan pahala dari Allah. Kesabaran yang kuat di medan perang, ya, disebabkan oleh mengharapkan balasan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengingatkan wa anta sabirun muhtasibun, ya, kemudian muqbilun ghairu mudbir. Jadi jiwa ragamu itu benar-benar menghadap peperangan dan bukan membelakang. Pikiran kamu ke belakang terus, dan bagaimana kamu bisa selamat? Ya, kalau seandainya terpaksa lari dari medan perang, maka kamu lari. Ini tidak menjanjikan penghapusan dosa. Tidak menjanjikan penghapusan dosa. Jadi kriteria meninggal di medan perang yang menghapus dosa-dosa apapun dosanya adalah sabar, ihtisab, dan iqbal. Tiga. Sabar, ihtisab, dan iqbal. Iqbal itu menghadap jiwa dan raga untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW mengatakan iya dengan persyaratan-persyaratan tadi, ya. Tsumma qala Rasulullah SAW, kaifa qulta? Ya. Setelah menyebutkan persyaratan yang cukup berat tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ucapanmu, apa yang harus yang akan kamu lakukan? Ya. Qal, sahabat tadi kembali bertanya, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataaya? Menurut kamu ketika saya terbunuh di medan perang di jalan Allah, apakah dosa-dosa dan kesalahan saya dihapus? Ya. Pertanyaan itu diulang kembali oleh sahabat tadi. Faqala Rasulullah SAW, na'am. Kata Nabi mengulangi lagi, iya. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Ketika dalam perang itu engkau sabar, mengharapkan pahala, ihtisab, dan menghadap dan ghairu mudbir, dan tidak berpaling. Menghadap dan tidak berpaling. Kata-kata ihtisab ini saya teringat, ya, wa anta sabirun muhtasibun. Nah, ini yang harus kita usahakan terus dalam setiap amal ibadah kita. Karena Nabi SAW seringkali mengingatkan demikian. Sebagaimana di sini ia mengingatkan bahwa dalam segala kebaikan, ketaatan, amal ibadah yang kita kerjakan, itu yang sangat menonjol, yang membuat perbedaan dalam perolehan pahala adalah ihtisab ini. Dan juga kesungguhan, ketekunan, keistiqomahan melakukannya adalah ihtisab. Sulit kita untuk istiqomah melakukan amalan kalau ihtisab tidak ada. Kalau seandainya hanya terkondisi oleh jumlah orang, ketika misalnya orang ramai bersemangat lalu kita bersemangat, di saat orang futur kemudian orang tidak hilang semangat, kita juga kehilangan semangat. Ya. Kita kehilangan semangat. Apalagi banyak kegiatan, banyak cobaan, banyak halangan, rintangan, kita akan kehilangan semangat. Tetapi kalau ini yang ditonjolkan, ihtisab, walau bagaimanapun, apapun resikonya, karena yang kita cari kan pahala. Nabi SAW terkait dengan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan dan qiyam untuk mencari Lailatul Qadar mengingatkan tentang ihtisab ini, karena ini yang berpengaruh. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wahtisaban, ya, keyakinan dan mengharapkan balasan. Ini yang membuat orang bersemangat puasa. Kemudian juga qiyam Ramadan, Nabi mengatakan lanjutan dari hadis tadi, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ihtisab itu yang perlu kita latih, ya, menghadirkan dalam hati kita rasa bahwa kita berharap pahala hanya dari Allah. Dan ini juga yang akan memerangi riya. Ya, ini yang akan membuat kita mudah untuk menghalau dan mengusir harapan pujian dari orang, sanjungan dari orang. Ya. Ini yang harus disuburkan, ini harus diproses untuk memupuk bahwa kita dalam beramal itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para nabi sebelum diutus oleh Allah berdakwah, semua mereka diingatkan. Ya, sampaikan kepada mereka umatmu bahwa saya tidak mengharap balasan. Ya, qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Katakan, saya tidak mengharapkan balasan upah dari kalian. Sesungguhnya balasan saya, upah saya hanya dari Allah. Itu yang ihtisab. Ya. Sekarang saya sholat, puasa, zakat, mengaji, baca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, talabul ilmi. Semua itu yang saya lakukan demi Allah. Mengharapkan balasan dari Allah. Dan tidak ada apapun dari manusia. Ya. Nah ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ihtisab. Wa anta sabirun. Dan kesabaran seperti yang kita katakan tadi, kesabaran ini salah satu pendukungnya adalah ihtisab. Ya, adalah ihtisab. Makanya perkara yang mungkin sepele dan kita terkadang melupakan, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ya, mengingatkan ini ketika menjelaskan keutamaan berjalan menuju masjid. Ya, dia buat bab, yaitu bab ihtisabul athar, bab ihtisab al athar, bab mengharap pahala dari langkah-langkah kaki. Ya. Terkadang kita ketika berjalan kan tidak pernah merasakan bahwa langkah kaki kita berpengaruh. Ya. Bayangkan Allah Nabi SAW mengabarkan setiap derap langkah kita satu kali langkah, ya, bi kulli khutwatin hasana. Setiap langkah kaki kita itu tercatat satu kebaikan, kemudian dihapus satu keburukan, kemudian diangkat satu derajat, ya, per satu langkah. Nah, ini yang kita harus latih, bagaimana ihtisabul athar. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada Bani Salimah, ya, diyarakum, dalam di bawah bab itu terkait dengan Bani Salimah. Bani Salimah ini salah satu perkampungan di Madinah, jauh dari masjid Nabi. Kalau sekarang ini di daerah Qiblatain yang sekarang ini ada, sekarang namanya Hayyul Qiblatain. Ya, dekat masjid yang tujuh terjadinya peperangan Khandaq. Daerah situlah sekitar 4 kilo atau lebih dari masjid Nabi SAW. Ya. Mereka kena merasa sulit untuk menempuh perjalanan. Setiap sholat Jumat mereka harus ke Madinah. Berniat ya, untuk pindah perkampungan. Artinya mereka tinggalkan perkampungan mereka, kemudian mereka tinggal di Madinah, di dekat Nabi SAW, bertetanggaan dengan Nabi. Ternyata Nabi SAW tekankan masalah langkah ini. Ya. Diyarakum tuktab atharakum. Tetaplah kalian di rumah kalian. Dan ingat bahwa langkah-langkah kalian ke Madinah, yaitu ke masjid saya, itu tertulis sebagai pahala. Dan langkahnya banyak. 4 kilo itu berapa langkahnya? Ya. Nah ini yang membuat kita muhtasib, kata-kata sabirun muhtasibun, dan itu yang membuat dosa-dosa mujahid yang terbunuh di jalan Allah terhapus semuanya. Ditekankan kembali oleh Nabi, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Kemudian dikecualikan oleh Nabi. Ya. Sebenarnya awalnya memang begitulah kenyataannya, tidak ada yang tersisa, semuanya dihapus. Ya. Illa dain, tiba-tiba Nabi untuk yang kedua kali ini mengecualikan hutang. Kata Pak Imam Nawawi, kemungkinan seketika itu turun wahyu. Makanya di sini dijelaskan lanjutannya, illa daina fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalik. Ya, pada kali kedua datang malaikat Jibril memberitahukan pengecualian ini. Ya. Awalnya memang ada pengecualian. Semua dosa dihapus oleh meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang malaikat Jibril memberikan berita dari Allah bahwa dikecualikan hak manusia. Illa dain, yaitu hutang. Fa inna Jibril, karena sungguhnya Jibril qala li dzalik, telah mengatakan itu kepadaku. Maksudnya pada kali kedua. Sebelum ya, jawaban yang kedua disampaikan oleh Nabi SAW, datang malaikat Jibril untuk memberikan pengecualian ini. Ya. Ini pelajaran yang kita ambil sesuai yang dibuat oleh Imam Nawawi, yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah, maka seluruh kesalahan-kesalahannya dihapuskan kecuali hutangnya. Ya, dihapuskan. Kemudian yang kedua tentang hutang, bahaya hutang. Ya. Bahaya hutang. Bayangkan luar biasa keutamaan mati di jalan Allah, meninggal di jalan Allah syahid, tetapi hutang tetap ditanggung. Ya. Hubungan kesalahan hutang ini hanya sebatas kata simbolnya. Hanya sebatas simbolnya, karena semua hak yang terkait dengan manusia tidak akan dihapus oleh Allah dengan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari dosa-dosa yang lain, dari ghiba, namimah, kezaliman, ya. Ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi di syarahnya, bahwa hutang ini adalah wakil saja dari hak-hak manusia yang tidak akan terhapus oleh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sisanya yang lain seperti yang hutang saja kita mengambilnya dengan niat membayar dan kita tidak membayar, itu tidak akan tertunai dengan jihad. Ya, apalagi kalau mencuri. Apalagi kalau merampas, apalagi kalau menyakiti dan kezaliman-kezaliman yang lain. Ya. Nah, ini hadis yang pertama, dan kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 4819. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibnu al-Muthanna qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Yahya ibnu Sa'id an Sa'id ibni Abi Sa'idin al-Maqburi. Ya. Nah, ini salah satu seperti yang sering kali saya katakan, ketika kita membaca banyak riwayat, banyak sanad akan menyingkap hal-hal yang tersembunyi pada satu riwayat yang kita dapatkan. Seperti Sa'id bin Abi Sa'id, pada riwayat yang lalu itu tidak diketahui siapa dia. Sekarang ini Sa'id bin Abi Sa'id itu dijelaskan lagi bahwa dia Al-Maqburi. Ya, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Kemudian An Abdullah bin Abi Qatadah an Abi. Ya. An Abi Abu Qatadah, sahabat Nabi radhiyallahu taala an, qal ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, datang seseorang kepada Nabi, kata Abu Qatada, kemudian dia bertanya, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah?" Di makna hadithil Laits. Ya. Apa menurut kamu kalau saya terbunuh di jalan Allah? Dan lanjutannya sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Lanjutannya sama dengan hadis sebelumnya yang diriwayatkan dari Al-Laits Ibnu Sa'ad. Ya. Laits Ibnu Sa'ad ini adalah kakek gurunya Imam Muslim. Selanjutnya 4820, Imam Muslim masih membawakan hadis yang sama dari jalur yang lain. Kata beliau rahimahullahu taala, wa haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Muhammad bin Qais. Ha ini adalah rumus ya, menandakan sanad berpindah ke sanad yang lain. Ha wa qala wa haddatsana Muhammad bin Ajlan an Muhammad ibn Qais an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abi radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazid ahaduhuma ala sahibihi anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala al-minbar faqala ara'aita in darabtu bi sayfi bi ma'na hadith al-maqburi. Ini sanad yang lain ya, dibawakan hadis yang sama, di sini ada tambahan sebagian, ada tambahan sebagian kurang. Di sini tambahannya adalah bahwa Nabi ketika itu berada di atas mimbar. Ya. Kalau tadi hanya berdiri di hadapan kami, hadis yang pertama, sementara di sini dijelaskan berdirinya itu di atas mimbar. Ya. Berdirinya Nabi di hadapan para sahabat itu di atas mimbarnya, menyampaikan khutbah. Ya. Menyampaikan khutbah, dan khutbahnya tentang keutamaan jihad. Ya. Keutamaan jihad, innal jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Nah, kemudian tiba-tiba ditanya Nabi oleh sahabat tadi, kalau saya nanti terbunuh di jalan Allah, kalau memang jihad itu termulia, nanti kalau saya sempat terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosa saya terhapus? Kata Nabi SAW, iya. Kemudian jika dengan persyaratannya, in kutilta wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Kemudian dikecualikan Nabi adalah hutang, itu tidak akan dihapus. Ya. Hutang dan hak-hak manusia yang lainnya. Hadis yang berikutnya, jadi hadis yang sekarang ini, itu tambahannya penegasan bahwa Nabi ketika itu berada di atas mimbar. Ya. 4821, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana زكريا ابن يحيى ابن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد. Ini yang sulitnya antara untuk orang yang namanya Ayyash ibn Abbas. Bayangkan ketika masa tidak ada titik dan tidak ada harakan, membedakan antara Ayyash dengan Abbas ini sangat sulit. Ya. Bentuk hurufnya sama. Ya. Ketika tidak ada titik, bisa saja yang Ayyash kita kan jarang mengetahui, tapi Abbas yang sering. Maka mungkin Abbas bin Abbas, padahal dia Ayyash ibnu Abbas. Karena sin dengan shin tidak bisa dibedakan karena tidak ada titiknya. Ya. Nah, ini yang dahulu nama-nama ini dihafal bukan dikiaskan. Jadi nama itu dihafal oleh para ulama, ya, tidak dikiaskan. Oh ini hurufnya seperti ini maka dia berarti ini. Padahal dia Abbas bukan Ayyash, atau dia Ayyash bukan Abbas. Seperti sekarang ini namanya Ayyash, sementara nama ayahnya Abbas. Ya. Ayyash wahwa ibnu Abbas al Qitbani an Abdullah ibni Yazid Abi Abdurrahman al-Hubulli an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Amr, anak dan ayah ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah sahabat kecil, Amr ibn al-As ayahnya sahabat Nabi SAW ya radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan hadisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata ya. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، diampuni bagi orang yang syahid, yaitu yang meninggal di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, setiap dosanya kecuali hutang. Ya, jadi ini kesimpulan dari cerita tadi. Dan Nabi SAW dengan tegas lagi mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dayn. Ya. Hadis yang terakhir 4822, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub قال حدثني أياس ابن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dan ini hadisnya, القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. Terbunuh di jalan Allah menghapuskan segala sesuatu, yaitu dosa, kesalahan, illa dain, kecuali hutang. Ya, sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya, yughfaru lisyahidi kulla syai'in, ya, kullu dhanbin, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Kemudian di sini, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Dan inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab 32, yang pertama hadis Abu Qatadah, kemudian yang kedua hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah sahabat kecil dan juga banyak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang ke-32, ya, jelas sekali menunjukkan keutamaan, ya, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yaitu di antara keutamanya dihapus dosa-dosanya semua. Dan yang perlu diingat bahwa yang tidak akan bisa dihapus oleh syahid itu adalah hutang. Makanya berhati-hati, apalagi kita yang tidak syahid. Yang syahid saja tidak dihapus, apalagi tidak syahid. Apalagi orang yang kerjanya berhutang, berhutang, berhutang dan tidak pernah ingin membayar. Apalagi, ya, jawaban pembayarannya adalah maaf, afwan, ya, belum ada, belum ada. Ya. Maka ini luar biasa. Makanya Nabi SAW, hutang itu di siang hari kehinaan, di malam hari gundah gulana, risau tidur tidak nyenyak karena mikirkan hutang besok. Besok di siang harinya, ya, kehinaan, menghinakan diri, meminta maaf. Atau kedustaan, ya, ketika memberikan berbagai macam alasan ketika ditagih. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'ahu addallahu alaih. Barang siapa yang meminjam uang orang, harta orang lain, dan dia bertekad untuk melunasinya, maka pasti Allah akan memudahkan. Ya. Allah akan mudahkan. Tetapi kalau orang yang meminjam uang orang lain dan tidak berniat untuk melunasinya, maka bertahun-tahun ditagih bagaimanapun pakai jasa apa namanya sekarang ini? Debt collector pun dia tidak bisa membayar. Ya, tidak mau membayar. Ya. Nah ini itu di dunia, dan di akhirat nanti tidak akan dihapus kecuali kita akan bayar. Dibayar dengan amal ibadah kita. Ya, dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Kebaikanlah sudah sedikit, hutang banyak. Nah, ini yang muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tambah satu bab lagi sebagai penutup, ya, kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah Idul Fitri, ya, pada bab yang ke-34. Sekarang kita lanjut ke bab 33. Bunyinya bab bayan anna arwah asyuhada fil jannah. Penjelasan bahwa ruh-ruh orang-orang yang syahid itu diletakkan di surga. ya, وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون, dan bahwa mereka hidup di sisi Rabb mereka diberi rezeki, diberi pemberian, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal masih di alam barzakh. Ya. Kalau yang lainnya itu bersama mereka di alam barzakh, sementara orang yang syahid itu di surga ruhnya. Ya, di surga ruhnya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah. Bunyi terjemahan babnya, penjelasan mengenai ruh orang-orang yang mati syahid berada di surga, dan bahwasanya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Ya. Kita baca hadis satu-satunya di bawah bab ini. Ya. Hadis 4823. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah kilahuma an Abi Muawiyah ha, ya, ha rumusnya menunjukkan sanadnya berpindah ke sanad yang baru, ya. Ha wa haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Jarir wa Isa ibnu Yunus jami'an an al-A'mash. Ha wa haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair wal lafdhu la qala haddatsana Asbatun wa Abu Muawiyah qala haddathana al-A'mash an Abdullah ibn Murrata an Masruq qala sa'alna Abdullah. Ya, an hadhihi al-aya. Hadis ini berasal dari Masruq. Ini dari generasi tabi'in, murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masruq ibn al-Ajda. Ya. Masruq ibn al-Ajda rahimahullahu taala, ulama dari generasi tabi'in. Ya. Perawi hadis dan juga termasuk ahli tafsir. Ya. Dia bercerita, sa'alna Abdullah an hadhil ayah. Kami bertanya kepada Abdullah. Abdullah ini kalau dalam kaidah kita jadi siapa? Ibn Mas'ud. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Nawawi menjelaskan dalam sarahnya ada perbedaan pendapat tentang beliau ini, tetapi yang ia kuatkan adalah Ibn Mas'ud sesuai dengan kaidah. Ya. Sa'alna Abdullah an hadhil ayah. Apalagi Abdullah bin Mas'ud juga termasuk ahli tafsir. Ya. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang tafsir ayat ini. Ya. Ayat ini terdapat dalam surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ya. Dan janganlah kalian menyangka, mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Ya. Maksudnya mati dan tidak mendapatkan apa-apa, dan mereka tinggal menunggu pahala, tidak. Ya. Bal ahyaun, akan tetapi atau justru mereka hidup. Tentu kehidupannya berbeda dengan kehidupan, ya, yang lainnya dari orang-orang yang memang hidup di alam barzah. Ada kehidupan di alam barzah berbeda dengan kehidupan dunia. Cuma orang yang syahid ini kehidupannya berbeda. Ya. Kehidupannya yang mereka mendapatkan rezeki. Dan ini diantaranya bahwa mereka nanti ruhnya diletakkan di surga, ya. Seperti yang akan kita baca pada lanjutan hadisnya. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberi rezeki. Ya. Biasanya yang mendapat rezeki ini orang yang hidup. Ya. Yang senawati putus rezekinya. Ya kan, kata Nabi SAW. Tidaklah mati seseorang dari kamu sampai putus rezekinya, sampai habis rezekinya. Nah ini sekarang mereka diberi rezeki, berarti mereka mendapatkan kehidupan. Ya. Dan kehidupan mereka lebih dari kehidupan barzakh. Karena setelah kematiannya juga ada kehidupan. Cuma kehidupannya berbeda dengan kehidupan dunia. Yang di alam barzakh itu hidup. Ya. Kehidupan alam barzakh. Ya. Kehidupan alam barzakh. Cuma orang yang mati syahid ini, orang yang meninggal di jalan Allah, itu kehidupannya jauh daripada, lebih dari kehidupan di alam barzah itu sendiri. Lanjutan hadisnya, qal ama inna qad sa'alna an dzalik. Kata Abdullah mengomentari pertanyaan Masruq tadi, ketahuilah bahwa sesungguhnya kami dulu juga menanyakan tentang ini. Menanyakan sebagaimana dia ditanya oleh Masruq dan murid-muridnya yang lain. Di sini juga dahulu dia dan para sahabat juga bertanya tentang itu kepada Nabi, tentang tafsir ayat wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillahi amwatan. Faqal, maka jawabannya adalah, itu jawaban Nabi dan jawaban beliau kepada muridnya, arwahuhum fi jawfi qairin khudrin. Ya. Ruh-ruh mereka, maksud dari kehidupan, bahwa mereka yang syahid itu hidup. Ya. Jangan dikira mereka mati, tetapi mereka hidup. Hidupnya yang dimaksud di sini adalah arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, ruh-ruh mereka berada di jauf tenggorokan, huruf jauf tenggorokan ya, di dalam tenggorokan burung tayr khudrin hijau di dalam surga. Laha qanadil muallaqah bil arsy, yang punya kindil-kindil. Kindil ini semacam wadah ya, yang tergantung, dan dia tergantung di atas aras, seperti lampu-lampu yang pangkalnya itu atasnya tergantung di aras, sementara dia di surga, di surga. Laha qanadilun muallaqatun bil arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Dia akan berputar, berkeliling di surga di kemana ia suka. Ya, dia, ini riwayat yang pertama bahwa ruh tadi diletakkan di mulut-mulut burung di surga. Kemudian mereka akan berputar, berkeliling, menikmati surga. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa ruh-ruh mereka itu adalah dibentuk oleh Allah sebagai burung di surga. Jadi ruhnya itu yang burung. Dan nanti mereka akan bertengger di tempat-tempat, kalau yang kindil itu, kalau kita bayangkan di dunia, burung piaraan kemudian dibuat gantungan, di situ nanti dia berhinggap, dan di situ ada tempat minumnya, ada apanya. Seperti itulah perumpamaannya, ruh-ruh tadi yang dibentuk sebagai burung di surga, yang dia berterbangan di dalam surga, menikmati keindahan surga. Itu yang dimana, yang makna, itulah tafsir dari bal ahyaun. Justru mereka hidup, dan hidup mereka berupa ruh-ruh mereka dibentuk sebagai burung yang berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala, menikmati keindahan surga. Ya, tasrahu minal jannati haitsu syaat tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian nanti mereka bertengger di kindil-kindil tadi. Kalau sini kindil apa artinya? Lentera ya, lampu ya. Ya. Yang lampu yang nanti dia akan masuk, saya bayangkan tadi adalah semacam tempat untuk bertenggernya. Di situ ada tempat-tempat, ada kebutuhan-kebutuhan tergantung di situ. Di situlah nanti dia akan kembali bertengger di lampu-lampu yang bergantungan dan tergantung di aras Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di surga. Mereka berada di surga. Ya. Thumma ta'wi ila tilkal qanadil fa'attala'a ilaihim rabbuhum itla'atan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepada mereka, ya, atau melihat, memperhatikan mereka. Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itla'a di sini juga apa artinya? Mendatangi mereka dan berkata. Itla'a ini menengok, melihat, ya, menghadap. Ini artinya, jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka. Ya, ini ruh-ruh para syuhada diletakkan di surga oleh Allah, kemudian diberikan oleh Allah kebebasan kepada mereka untuk menikmati surga, dan mereka ruh-ruh tersebut dibentuk seperti burung, atau dalam riwayat ini diletakkan di dalam kerongkongan jauf. Di sini diartikan perut ya. Imam Nawawi menguatkan dia dibentuk burung, dibentuk sebagai burung-burung di surga, dan dia mereka berkeliaran seperti yang diuraikan dalam syarahnya ya, pada halaman. Dan luar biasa syarah untuk bab ini, luar biasa. Bahkan Imam Nawawi berbicara tentang ruh ya. Jadi nukilkan perkataan-perkataan para ulama tentang ruh, apa itu ruh ya. Jarang kita dapatkan di terkumpul sebegitu lengkap ya, dalam uraiannya, maka sangat layak untuk dibaca ya. Ya, 264 ya. Ya. Mayoritas sepakat pada ini tentang ruh nih. Tentang itu ruh, apa itu ruh? Banyak nukilan-nukilan, dan dia juga mengatakan menukilkan perkataan para ulama tentang ruh itu apa. Ya, walaupun memang Allah berfirman kulir ruhu min amri rabbi, tapi para ulama juga menjelaskan bahwa ruh itu makhluk Allah yang berdampingan, yang berhubungan dengan jasad. Dan dia makhluk, ada bentuknya. Ya, walaupun kita tidak mengetahui sekalipun ruh itu berada di tubuh kita, dan itu nanti yang ditarik, dicabut, itu yang ditiupkan ya, ke dalam jasad. Berarti dia benda, sesuatu, ya, sesuatu, dan dia nanti akan dibentuk oleh Allah untuk orang yang syahid ini sebagai burung-burung di surga. Ya. Pada halaman 263 tentang perbedaan riwayat tadi, apakah dia diletakkan di tembolok ya, itu yang saya ingin katakan tadi, tembolok di sininya, atau dianya yang dibentuk burung. Dan Imam Nawawi menguatkan itu, menguatkan bahwa apalagi banyak ada riwayat yang mengatakan fi surati tayrin ya, ruh itu dibentuk seperti burung. Ada riwayat lafaz yang lain. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan oleh perawi, wa nahnu faqala fatala ilaihi rabbuhum ittila'a. Di sini juga diuraikan oleh beliau pada halaman 265. Ini merupakan gambaran betapa besar kemuliaan dan kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang yang mati syahid, karena Allah Ta'ala mengkaruniakan kepada mereka sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala sempatkan juga untuk menghadap mereka, melihat kepada mereka, kepada ruh-ruh yang dibentuk burung tadi di surga. Fattala'a ilaihi rabbuhum itla'atan faqala, dan Allah bertanya, "Hal tashtahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu? Ini luar biasa perhatiannya. Ya. Ditawarkan mereka, ditanya apakah mereka masih ingin sesuatu di surga, dan yang menanyakan Allah yang Maha Kaya. Qalu ayyu syai'in nashtahi, kata ruh-ruh tadi, apalagi yang kami inginkan. Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Di mana sekarang kami sudah berkeliaran di surga ini semau kami, ini sudah kenikmatan yang tidak terhingga. Ya, fa fa'ala dzalika bihim 3 marrat. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka mau lagi 3 kali. Ya. Dan mereka tetap menjawab, apa lagi yang kami mau? Menunjukkan mereka sedang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di alam barzah, di mana ruh mereka diletakkan oleh Allah di surga dan dibentuk sebagai burung, atau diletakkan di tenggorokan burung untuk berkeliaran di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, falamma ra'au annahum lan yutraku, ketika ruh-ruh tadi meyakini bahwa mereka tidak akan mungkin dibiarkan kecuali harus mengungkapkan apa yang mereka mau, padahal mereka tidak tahu apalagi yang mereka inginkan, menunjukkan kesenangan yang sudah luar biasa di dunia ini. Tidak ada yang seperti itu. Sekaya apapun, sesenang apapun manusia di dunia ini masih ingin harap, masih ada yang di atasnya, masih ingin lebih dari itu. Ya, kalau dalam masalah kekayaan, ya, mereka masih ingin lebih dari itu. Dalam masalah pangkat jabatan, Ya, dalam masalah perempuan ya sama semuanya. Nah, sementara di surga itu menunjukkan bahwa kenikmatannya sudah sampai puncaknya. Makanya ketika ditanya apa yang kalian inginkan lagi, mereka heran, apa yang kami mau lagi? Berarti mereka sudah betul-betul pada puncak kenikmatan. Tetapi ketika merasa Allah akan membiarkan mereka tidak menjawab, ya maka mereka pun meminta. Ya. Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu qalu. Kalau memang engkau meminta kami menjawab apa yang kami ingin kami sukai, perhatikan apa yang mereka sukai. Kata mereka, ya Rabb, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina. Ini menunjukkan bahwa ruh mereka memang di surga dan jasadnya di alam barzah. Kami ingin ya Allah engkau balikkan kami, ruh kami ini, ke jasad kami kembali. Maksudnya hidup ke dunia lagi. Seperti pada bab-bab sebelumnya. Hatta nuqtala fi sabilik marratan ukhra. Sehingga kami terbunuh lagi jalanmu sekali lagi. Berikutnya. Falamma ra'a an laysa lahum hajah turiku. Ketika tampak bahwa mereka tidak punya kebutuhan yang lain di surga, dan justru yang mereka minta sesuatu yang tidak mungkin, maka mereka tidak ditanya lagi oleh Allah. Dan di sini letaknya keindahan, kenikmatan yang sudah luar biasa. Disuruh minta tambahan, mereka tidak ada yang mereka inginkan lagi. Justru mereka minta untuk apa? Untuk mati lagi, untuk dihidupkan kembali, kemudian berjihad lagi dan mati lagi. Nah, ketika itu yang mereka minta dan tidak ada di surga, maka mereka tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Ya. Inilah satu-satunya hadis tentang berita mengenai ruh-ruh orang-orang yang mati syahid yang sebagai penafsiran dari firman Allah, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya. Ini juga bantahan. Ya, bantahan Imam Nawawi juga mengingatkan di sini. Saya lupa di mana diletak ini apanya. Nah, ya, bantahan terhadap reinkarnasi. Karena sebagian mereka ya, pada halaman 265 ya, berdalil dengan hadis ini bahwa adanya reinkarnasi, yaitu berpindahnya orang yang mati ke tubuh yang lain. Nah, ini contohnya. Ini dalil mereka. Ya. Dalil mereka berdalil dengan hadis ini. Padahal hadis ini menunjukkan bahwasanya jasadnya ada dan ruhnya itu yang di surga. Dan mereka bahkan minta kembali ke ruhnya. Ya. Kembali ke jasadnya. Untuk hidup lagi. Nah, maka di sini diungkapkan oleh Imam Nawawi, Al-Qadi melanjutkan, berdasarkan hadis ini, ada sebagian orang yang menyimpang dari agama yang menyatakan adanya reinkarnasi, di mana ruh bisa berpindah-pindah, ia mendapatkan nikmat dalam bentuk yang baik lagi menyenangkan, ini makna dari reinkarnasi ya, dan ia bisa mendapatkan azab dengan bentuk yang jelas lagi buruk. Mereka meyakini bahwa itulah pahala dan hukuman, ini adalah sebuah kesesatan dan kebatilan, sebab syariat telah datang dan menjelaskan adanya hari berkumpul, yaitu pertemuan antara ruh dengan jasad, hari berbangkit, surga dan neraka. Oleh sebab itu di dalam hadis tersebut disebutkan, sampai Allah mengembalikannya ke dalam jasadnya pada hari ia dibangkitkan. Ya. Jadi yang dikira oleh orang yang reinkarnasi itu adalah ruh nanti setelah mati tidak ada dihidupkan lagi. Yang baik ruh orangnya nanti akan berpindah ke yang baik pula, ya, ke tubuh yang baik. Dan yang buruk akan berpindah ke tubuh yang buruk. Dan ini adalah pengingkaran terhadap hari berbangkit. Ya. Dan ini dibantah oleh Imam Nawawi dengan menukilkan perkataan Al-Qadi Iyad radhiyallahu rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Itulah bab yang ke-30. 30 berapa? 33. Bab 33 dan itu akhir pelajaran kita. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi setelah selesai Idul Fitri. Sekarang tanggal berapa? Sya'ban 20 26 atau 27? Sya'ban 14.40 bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2019 kita selesai ya. Insyaallah kita lanjutkan ke bab 34 keutamaan berjihad dan menjaga benteng pertahanan, itu yang murabathah dalam ayat terakhir surat Ali Imran tadi ya, pada setelah selesai liburan Idul Fitri ya. Nanti akan ada pengumuman khusus dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama membaca kitab Sahih Muslim ini, membaca hadis-hadis Nabi. Semoga diberkahi oleh Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan besok kita tetap hadir untuk pelajaran yang lain, yaitu menguraikan apa yang dibaca oleh imam di surat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberikan kita kemudahan, kekuatan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan yang penuh berkah tersebut. Dan terkait dengan kajian subuh, kita tetap seperti biasa Senin sampai Jumat ya, untuk membaca kitab yang lain, kitab yang baru walaupun belum kita temukan ya. Insyaallah akan ada berita tentang kitab apa yang kita baca, karena memang menyesuaikan dengan jumlah hari, ukuran kitab, halamannya, pembahasannya juga ya. Saya lebih condong kepada pembahasan tentang hadis ya, yang terkumpul sebagaimana yang telah kita lakukan, dan bisa jadi pembahasan-pembahasan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.